digoda setan wujudnya jin gampang le. Waca ayat kursi. Setan itu kok wa ilahukum ilahu wahid. Lungo. Omahmu turis yang Umar Al Faruq. Wedi. Setan wujudnya jin itu gampang ditaklukke. Mula kula rata wedi lah karo setan sing wujudnya jin. Sing paling angel niku naklukke setan sing wujudnya jun, wujudnya menungso. Kok awakmu digoda setan wujudnya menungso diwacake ayat kursi. Ilang apa jegengges? Kowe diajak mabuk. Ayo mabuk. Wa ilahukum ilahu wahid. Apa ya bakal minggat? Kaya kula umpamane liwat lokalisasi ana mbak-mbak ana mbak-mbak PKS Wayu umpamane. PSK kok PKS. PSK, perempuan suka kelon. WTS, wanita tahan suntian. Apa lo ngaku kaya ini londe kok? Lah ning Jawa Timur jenenge begenggek. Nak teng Yogyo londe. Napa niku londe bar kelon tele-tele. Soale MC ini bayar. Lah ngaku ketemu PSK di godoni ayo Gus kelon. Mang tawa cek wae lah hukum ilang wae lah ilang ilang warna nur. Ayo lah ilang. Hilang. Mila kalau bapak ibu digoda setan wujudnya manusia jangan dibacakan ayat kursi. Caranya bagaimana? Ambil kursinya lemparkan kepalanya. Setan. Lah sekarang yang paling banyak beredar di Indonesia itu setan-setan yang wujudnya manusia. Provokator. Penyebar hoax. Hoax. Awakmu ngerti? Nabi Adam itu sekali termakan hoaknya iblis itu dikeluarkan dari surga. Gara-gara iblis mengatakan ini buah surga yang paling nikmat rasanya. Padahal Al-Quran mengatakan fala takroba hadhihi syajarah. Adam dan istrinya. Siapa nama istri Nabi Adam? Salah. Bukan Hawa tapi Bu Adam. Pak Sugeng bojone busuk. Tambahi geng. MC ini jenenge siapa? Prawoto. Bojone buta. Tangga kula jenenge Ngadino. Nyeluk bojone jeng. Ya Allah. Jengat. Prawoto buta. Ini Nabi Adam termakan hoax sekali saja dari iblis. Alah dipangan iki enak. Sampai kemudian Adam dan Hawa melupakan perintah Allah. Fala takroba hadi syajarah. Adam, Hawa, jangan kamu dekati pohon ini. Kowe ngopo wae ning surga oleh arep kelon jengking yo oleh minak jinggo yo ora apa-apa. Apa kuwi minak jinggo miring penak jengking monggo kok ae. Oleh pring cekak radio. Ngawur. Pring cekak radio saya jengking saya jero. Iki manten anyar iki. Iki mesti kayak kelompok elo. Temanggung udane terus dhuwur si ambung sing ngisor. Takon basa kawan. Basa ana. Ombe ciu sak botole prawoto turu ketok jempole. Kayak mesti mbok ne prawoto. Ajur kowe wot. Kamu melakukan apapun di surga boleh, tapi ingat undang-undangnya satu dam. Apa Tuhan? Fala takroba hadi sajarah. Jangan kamu dekatiin. tapi iblis menyebarkan hoaks. Bagaimana caranya? Fazallahuma syaiton. Iblis menyebar hoaks, akhirnya menggelincirkan Adam dan Hawa dari surga. Caranya gimana? Membujuk istrinya si Adam, namanya Hawa. Wah, ngomongnya karo bojomu Adam. Iki nyenengke. Mila nyuwun saya ulah wong wedok akeh ngomong ini ku lumrah. Soale nopo? Siti Hawa. Cangkeme mangap. Hawa. Lah wong lanang mingkem Adam. Lah wong wedok cerewet lumrah. Hawa. Lah wong lanang cerewet. Pengen ngomong aku Miftah cerewet. Ya wes aku meneng kok ngopo. Aku ra cerewet kowe ora ngrungokke ngajiku. Oh, pring cagak radio. Ila, mas-mas hati-hati. Kalau memang cewek itu sifatnya merayu dan menggoda, itu sudah dari dulu, sejak zaman Hawa. Ngono. Mila lumrahe wong wedok kuwi ngrayu wong lanang. Lah saiki kualik, wong lanang kok mbebeki karo wong wedok. Kuwi berarti lanangmu diragukan. Dek, aku tanpamu seperti seko kucing tanpa karet. Apa ambyar. Lanang model apa kuwi? Dek, aku tanpamu seperti ambulan tanpa uwi-uwi. Sing wedo lak jawab ya penak, mas omonganmu kaya telo empuk tapi nyereti. Malah iki nom-nom rebutan pacar karo kancane. Seberapa greget kamu? Oh, aku yang pacaran, kamu yang ngetengi. Iya. Tanam saiki gedan kok bahasane. Bocah ora pacaran kalah karo trek-treke gandengan kok. Sopo sing kandha? Justru semakin banyak gandengan, semakin banyak kecelakaan. Ngono, Bro. Aku ora apa-apa koyo ngono, Nduk. Aku ora apa-apa. Ora ndek bojo. Maryam ora ndek bojo yo mulya. Ning kowe aja melu-melu mateng kaya Maryam. Maryam ra ndek bojo meteng, aku yo ora apa-apa ra ndek bojo tapi iso meteng. Lah, lah kuwi ra kaya Maryam tapi diuntal codot. Sopo codote? Prawoto. Wayahi, wayahi. Cuman hoak sekali tok. Enak. Akhirnya apa? Adam terpikat dengan bujuk rayunya Hawa yang sudah dimasuki oleh iblis laknatullah alaih. Tergoda. Fazallahuma syaiton. Maka mohon maaf, Adam korban hoaks saja dikeluarkan dari surga, apalagi kalau kita menjadi penyebar hoaks. Haram masuk surga. Siapa pembuat hoaks pertama kali? Iblis. Siapa korbannya? Adam dan Hawa. Untungo Adam dan Hawa iki oleh syafaate Kanjeng Nabi. Akhirnya apa? Termasuk awake dhewe iki terselamatkan dengan syafaate Kanjeng Nabi. Amin. Lho, umpama Adam karo Hawa kuwi oleh syafaate Kanjeng Nabi, apa kira-kira Islam iso kaya ngene? Ora iso. Begitu dapat hoak, Adam dibuang ngulon ke negara namanya Mesopotamia. Siti Hawa dibuang ke timur di negara namanya India. Mereka pisah bainal masyriq wal maghrib, antara timur dan barat. Berapa tahun mereka berpisah? Ada ulama yang mengatakan 200 tahun, ada yang mengatakan 300 tahun. Golek-golekan. Begitu mudun ning donya udo. Padahal Nabi Adam ku dhuwure 70 dirok, 35 meter. Bayangno, lak wonge 35 meter sarunge sepiro. Sarunge tok. Ayo. Kaya wingi kaya kula takoni, "Gus, Deddy Corbuzier sudah sunat apa belum?" Akhire kula Jumatan ning Jakarta tak takoni, "Bro, ada pertanyaan dari jamaah, kamu sudah sunat apa belum?"

apa kowe iki ora tau mlebu Masjid Madinah? Masjid Madinah kae isine kaligrafi tok. Lah dolanmu kurang atoh, turumu kurang bengi, kopimu kurang kenteng. Dolanmu kurang atoh. Masjid ono kaligrafi ini kok bid'ah. Ya ngono kuwi, ngaji ki ora diwenehi tisu, ya ngono kuwi. Tisu ora ono kok amplop. Kan aku jadi curiga. Ora sida aku duwe dhewe. Ki ayo nggawa tisu dhewe. Aku khawatir. Perawat aja lunga. Ngene wae. Aku khawatir lah perawat lunga njuk tisu kok malah njuk magic tisu lagi lho. Lah aku kiai lende yang ngerti ya ada ya. Ada gawakmu. Shallu ala Nabi Muhammad. Betapa kita bahagianya jadi umatnya Nabi Muhammad. Nama Muhammad subhanallah tercantum di pintu surga. Ada tulisan di pintu surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Milo nopo kok si irane bocah-bocah kae nopo? Miftahul jannah. La ilaha illallah. Ya, selawatan kuwi. Apa sapa vokalise? Ndi? Kumismu kok jijiki banget toh. Dikerok kumis kuwi. Malah kaya lele-lele. Kowe lak mau kerok kumismu mesti kowe ganteng. Ora duwe duit gitu ku kerokan. Dadi ana critane pendeta tangga kula. Ana tangga kula toh. Ana cah cilik munggah wit. Ora ngehu katok, ketok manuke. Pendetane kok apian diceluk, ini mudun. Kayak duit saya katakan, kono betul kok katok, gue mulai gue duit saya katakan, buat ini takon. Lah kau ngapa gue duit saya katakan, wah kalau mana uang terang gue katok, kalau pendeta kayak duit saya katakan, wah buat ini pengen, ada. Buat ini menu mana uang, iya orang yang gue katok, kalau pendeta, haleluya, haleluya, turun. Kocok gue loh nih kisah cerita, turun. Kayak duit mangebu. Loh, anak kula ora nggo kathok 50.000 kok. Mosok kula wong gedhe gerang ora duwe duit kok 50.000 tok. Apa jawabane pendeta? Heeh, kono. Gitu kok apa? Silet. Salah mikir. Lah digo apa? Nggih ngerok. Aku kelingan kumismu ngono soalé. Aku lah bolak-balik kondo. Kau nanya mak pengajianku kok laku meskui kudu nih dikerok. Alhamdulillah satu minal fitroh si jihitan. Loro ngerok kumis, telu ngetok kuku, papat nyambut bulu ketiak, limo mencukur bulu kemaluan. Kui hukum sunnah. Milo prawoto dicukur. Nih ya kui mau dicukur dewe. Aja kau neng salon. Gue malah perawat mau neng salon. Batin apa mas perawat? Cukur. Cukur nopo. Malah rebonding barang. Dikerok kumismu. Kan aku risi. Ya 5.000 enggak ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Shalawat. Ayo, selawat. Bagus. Ya. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilahul jannah. La ilaha illallah.